Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه ما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di kitab Tauhid. Yang lalu kita telah masuk bab yang nomor ke-11, yaitu babun nahyi 'anil istisqa bil anwa, bab larangan minta hujan dengan bintang-bintang. Yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan minta hujan kepada bintang. Yang mana kalau kita meyakini bahwa bintang yang menurunkan hujan ini syirik akbar. Kalau kita meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah tapi perantara bintang-bintang, ini juga perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab ini, kemudian kita sambung dengan yang setelahnya. Ada sebuah hadis, dan ini juga merupakan doa apabila telah selesai turun hujan. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, beliau berkata, Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama salat as-subhi fil Hudaybiyah. Salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di daerah Hudaybiyah. Ala athari sama kanat fil lailah. Yaitu salatnya itu setelah tadi malam turun hujan. Jadi masih ada bekas hujan itu. Karena semalam turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi faqala. Tatkala telah selesai salat, beliau menghadap manusia lalu beliau berkata, Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kamu apa yang diucapkan oleh Tuhanmu? Yang difirmankan oleh Tuhanmu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Allah berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Orang yang mengucapkan kami diberi hujan berkat karunia Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengucapkan kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Kita lihat di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat berjamaah. Karena memang sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib bagi orang laki-laki, kecuali kalau ada halangan. Kemudian kita lihat di sini bahwasannya Rasulullah setelah sholat menghadap manusia. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tafarokta ya dzal jalal ikram. Lalu kemudian beliau menghadap manusia. Kemudian beliau mengatakan, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Ini adalah dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allahu yatakallam bima syaa wa kaifa syaa wa mata syaa. Allah itu berbicara dengan materi pembicaraan apa yang Allah kehendaki, dengan cara pembicaraan apa yang Allah kehendaki, dan kapan saja Allah kehendaki. Jadi Allah itu mutakallimun wala yazalu mutakalliman. Allah itu berbicara dan selalu berbicara. Allah itu berbicara terus. Cuman bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Yang jelas Allah berbicara, enggak usah diputar-balikkan, enggak usah diingkari, enggak usah ditahrif, enggak usah diputar-putar, Allah berbicara, titik. Bagaimana? Wallahu a'lam. Diberitahukan kepada kita Allah berbicara dan tidak diberitahukan kepada kita bagaimana cara bicaranya Allah. Jadi cara bicaranya bagaimana, kapan, di mana, kemudian juga materinya apa, terserah Allah. Seperti ketika Allah janjian dengan Nabi Musa, janjian berarti ditentukan di sana waktunya dan tempatnya, janjian di Bukit Tur Sina. Tapi bicaranya bagaimana, tidak tahu kita. Tidak tahu. Dan Allah bukan menciptakan suara, bukan. Berarti kalau gitu makhluk. Ini kalamullah, firman Allah itu sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang mengartikan Allah itu menciptakan suara atau Allah menjadikan pohon bisa bicara mewakili Allah. Tidak, Allah bicara. Allah bicara itu biharfin wa sautin, dengan huruf dan dengan suara. Dengan suara. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat ya Musa, ya Isa. Itu kan ada hurufnya, ya, alif, mim, waw, sin. Kemudian juga Allah itu munada, yunadi. Munada itu panggilan dengan suara yang keras. Cuman bagaimana, seperti apa, itu kita yang gak tahu. Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah metode yang dipakai oleh salafus saleh. Dan metode salafus saleh dalam memahami asma dan sifat itu adalah aslam wa a'lam wa ahkam. Aslam paling selamat, a'lam paling ilmiah, ahkam paling kuat argumentasinya. Kalau ada yang mengatakan thariqatus salaf aslam wa thariqatul khalaf a'lam, ini adalah salah besar. Metode salaf itu lebih selamat, metode khalaf itu lebih ilmiah. Nah, ini salah besar. Berarti dia menuduh Rasulullah dan para sahabat enggak ilmiah. Yang benar adalah thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Metode salaf itu adalah paling selamat, paling ilmiah, dan paling kuat argumentasinya. Ini masalah besar. Cuman kalau orang enggak tahu seakan-akan sepele. Apa sih artinya bahas ini? Masalah besar. Terjadi pertentangan di antara kelompok-kelompok Islam masalah asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendalami itu benar-benar luar biasa. Cara yang terbaik untuk mengenal Allah agar kita cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mengenalnya melalui asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-'ulya, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu?" Para sahabat dengan penuh tawadhu' mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Ini sportif. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Sportif. Dan orang yang tidak tahu, dia bilang tidak tahu, itu tidak menurunkan derajatnya. Justru menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jujur. Kalau tahu, mengatakan tahu, Kalau tidak tahu, dia jujur mengatakan tidak tahu. Karena banyak orang itu berat mengatakan tidak tahu, takut harga dirinya jatuh. Karena itu orang kalau hendak memposisikan dirinya sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai mubaligh, sebagai mufti, itu harus menguasai ilmu dulu. Jangan sampai jadi ustadz dulu sementara ilmunya kosong. Nanti bahayanya sudah kadung terkenal, akhirnya ditanya itu mau bilang tidak tahu, sungkan. Nanti derajatnya turun, akhirnya memberikan fatwa tanpa ilmu. Sehingga yang benar dibahas oleh para ulama di kitab-kitab adab thalibul ilmi itu, yang benar itu adalah at-ta'ahul qabla tasaddur. At-ta'ahul qabla tasaddur. At-ta'ahul yaitu belajar dulu. Ambil spesialisasi dulu. Sebelum tasaddur, sebelum menyampaikan. Dokter saja belajar dulu spesialisasi, ini spesialisasi apa? Ini spesialis kandungan, spesialis internis, spesialis apa, macam-macam. Sebelum dia buka praktek. Demikian pula ulama juga gitu. Harus belajar dulu sebelum buka praktek. Sebelum jadi ulama. Sebelum memberikan fatwa. Sebelum memberikan ceramahnya. Karena kalau dokter masih belum kuliah, baru semester 1 buka praktek. Boleh apa enggak? Tidak boleh, nanti orang-orang mati semuanya. Nanti orang ini kena penyakit gula, dikasih obatnya penyakit stroke. Yang kena stroke dikasih obatnya penyakit gula. Nanti orang dikasih obatnya hewan. Hewan dikasih obat manusia. Nanti manusia jadi hewan, hewan jadi manusia. Terbalik semuanya. Nah, kalau dokter aja tidak boleh, apalagi ilmu agama. Ilmu agama juga begitu. Karena di antara tanda akhir zaman, orang-orang yang pandai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang punya ilmu dicabut. Karena kalau orang punya ilmu dicabut, berarti banyak ilmu yang belum tersampaikan. Di dadanya ulama itu ada lautan ilmu. Lautan ilmu yang keluar dari mulut ini adalah sebagian kecil dari yang ada di dalam dada. Seperti itu. Sehingga yang belum tersampaikan itu masih banyak. Sehingga kalau ada ulama meninggal, berarti banyak ilmu yang meninggal, terkubur. Sehingga apabila para ulama sudah meninggal dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulamanya, pemimpinnya. Orang-orang bodoh enggak punya ilmu, ilmunya ngawur, enggak pernah belajar, baca sendiri seenaknya. Kemudian hasilnya adalah fasu'ilu an ilmin fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Ketika mereka ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, lalu mereka tersesat dan mereka pun menyesatkan. Para sahabat kalau tidak tahu, jujur mengatakan Allahu wa Rasulullah alam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman, pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Berarti Allah berfirman saat itu. Kapan saja, di mana saja, terserah Allah. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang apabila selesai hujan dia mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini doanya. Kalau selesai turun hujan, jangan lupa kita berdoa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah dan rahmat Allah, hujan ini mahal. Kita ini patut bersyukur. Walaupun terjadi banyak banjir di mana-mana gara-gara ulah tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Ya, pohon ditebangi seenaknya. Ribut menjadi caleg legislatif sudah kepilih nanti apa namanya? Got-got dibiarkan buntu semuanya. Got-got tertutup hingga banjir. Ya, itu. Lah kenapa tidak dibetulkan got-got itu? Kalau sudah hujan banjir ribut. Lah kalau sudah tidak hujan, betulkan gotnya itu. Ayo pemerintah, betulkan got ini. Jadi pejabat itu tidak gampang ditanya oleh Allah. Kamu jadi pejabat itu untuk betulkan got. Gotnya itu kamu besarkan. Yang besar gotnya sehingga nanti saluran airnya bagus. Lah kamu kok enak leha-leha. Menikmati fasilitas, duduk di kursi, sana sini, AC, dapat uang. Sementara gotnya buntu. Kalau banjir, oh banjir, masuk koran, banjir di mana-mana. Ya kan dibetulkan. Anda betulkan. Itu musibah dari Allah, dari dulu musibah. Manusia harus berusaha. Musibah harus berusaha, usaha maksimal dulu. Bukan kita diam saja lalu kita teriak-teriak musibah. Jalanan lubang di mana-mana, banyak orang jatuh gara-gara jalan lubang dibiarkan. Sayyidina Umar bin Khattab itu di Madinah. Beliau mengatakan, "Lau zallat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sayas'aluni yaumal qiyamah, ya Umar, lima lam tusawwit tariq." Kalau ada kuda terperosok di Irak sana, kuda terperosok gara-gara jalannya lubang, kudanya jatuh. Maka aku yakin nanti Allah akan menanyakan kepadaku hari kiamat, "Hai Umar, itu loh di Irak ada kuda jatuh gara-gara jalannya lubang. Kenapa tidak kamu betulkan jalan lubang itu?" Itu kuda terperosok. Bagaimana kalau manusia yang terperosok? Kita lihat berapa jalan, berapa banyak jalan yang buntu di mana-mana. Jalan yang lubang-lubang. Ya, jalannya itu bergelombang, kayak ada motor cross. Ya, kenapa tidak diluruskan? Anda jadi pejabat untuk betulkan jalan. Betulkan jalan. Loh, kalau gitu repot jadi pejabat. Dari dulu repot jadi pejabat itu. Makanya orang-orang dulu tidak berani jadi pejabat. Yang ada di benaknya itu repot, kerja, banting keras, banting tulang. Subhanallah, tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Kecuali terpaksa, kalau saya tidak maju nanti rusak, terpaksa maju. Benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah. Untuk rakyatnya, Masya Allah, imamun adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan, kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, mari. Jangan hanya majang muka saja. Di sana sini mukanya dipajang. Ayo tanggung jawab Anda. Terima kasihlah kepada Allah. Ada yang ingatkan. Iya, daripada nanti mau mati baru sadar, percuma. Mau mati sadar, percuma. Mumpung belum dipilih, sadarlah, tanggung jawab. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengucapkan itu, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang menisbahkan hujan kepada bintang-bintang, berarti dia orang yang kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Inilah bab yang nomor 11, yang lalu juga sudah kita singgung. Kemudian berikutnya kita masuk bab yang nomor ke-12. Babun nahyi 'anid dhabhi li ghairillah wa la'ni fa'ilihi. Bab larangan menyembelih untuk selain Allah dan dilaknat pelakunya. Menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk malaikat, dipersembahkan untuk malaikat, menyembelih dipersembahkan untuk patung berhala, menyembelih dipersembahkan untuk salib, menyembelih dipersembahkan untuk nabi, dipersembahkan untuk wali, dipersembahkan untuk jin dan yang lain-lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am 162-163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki." Nusuki punya dua makna. Makna khos dan makna am. Makna khos, makna khusus, yaitu sembelihanku. Makna umum, ibadahku. Semua ibadah namanya nusuk. Sehingga ada istilah manasik haji. Amalan-amalan ibadah haji. Khudu'ani manasikakum. Jadi nusuk ini punya makna secara khusus menyembelih, secara khusus ibadah, secara umum ibadah, umum semua ibadah. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku dan bahkan semua ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang bersegera berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat indah, luar biasa. Inilah tujuan hidup. Kita hidup ini harus punya visi dan misi. Apa visi dan misi Anda dalam hidup ini? Apa tujuan hidup Anda? Hidup harus punya tujuan. Dan masing-masing orang itu ketahuan tentang jati dirinya dari tujuannya. Tujuannya apa? Nilai seseorang itu dilihat dari apa yang dia cari. Apa yang dia cari? Sekarang tujuan kita hidup apa? Macam-macam. Ada orang tujuannya hidup itu kepingin dapat harta yang berlimpah. Ada yang kepingin dapat mobil mewah. Ada yang kepingin punya rumah mewah. Ada yang kepingin dapat istri yang cantik nomor satu. Kalau perempuan kepingin dapat suami yang ganteng nomor satu. Walhasil materi duniawi saja. Kalau itu tujuan hidup kita, maka mohon maaf, nilai kita sama dengan yang keluar setelah kita makan. Kita tidak ada nilainya sama sekali. Kita hina seperti hinanya yang keluar dari hasil makanan kita. Kalau itu tujuan hidup kita, materi duniawi. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW pernah mengibaratkan bahwa dunia ini di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing yang cacat? Bukankah dunia ini lebih hina daripada sayapnya nyamuk? Dunia, subhanallah, dunia ini adalah penipu, pembohong, dan macam-macam. Dan Allah menciptakan kita di dunia untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji, lulus atau tidak. Dunia ini ibaratnya adalah orang yang, orang perempuan tua. Tua, keriput, jelek, ompong, baunya tidak enak. Itulah dunia. Tapi dia berdandan, demikian cantik, pergi ke salon dulu. Cantik dandanannya, pakai lip, pakai lipstick, pakai merah-merah bibir, pakai celak, pakai esido, pakai baju pengantin. Cantik dia keluar dari salon itu. Setiap laki-laki melihat terpesona. Waduh, cantiknya kamu, cantiknya kamu. Aku ingin nikah sama kamu. Kemudian dunia mengatakan, monggo, yang mau nikah sama saya silakan. La mahra illa faqdul akhirah. Tidak pakai mahar kecuali akhiratnya harus dilepaskan. Kalau mau nikah sama aku, lepaskan akhiratmu. Karena aku tidak mau dimadu. Milih mana? Aku atau akhirat? Akhirat, akhirat tok, aku tok. Tidak mau dimadu. Kumpul dua-duanya mustahil. Retorika bisa, prakteknya sulit. Kalau kita mengutamakan akhirat, dunia kita kurang. Kalau utamakan dunia, akhiratnya kurang. Otomatis dua-duanya jalan sulit. Kemudian akhirnya laki-laki semuanya terkesima. Tidak apa-apa sudah, akhirat tak lepas. Yang penting aku dapat kamu. Kamu cantik. Kemudian terjadilah pernikahan. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima pernikahannya dengan mahar yang telah disebutkan. Sudah menikah dengan perempuan itu. Masuk kamar, malam pertama dia buka pakaiannya perempuan itu. Ternyata yang kelihatan adalah dia perempuan yang jelek, yang ompong, yang keriput, yang tua, baunya enggak enak. Cuman dandanannya aja bagus, luarnya bagus, dalamnya rusak semua, enggak karu-karuan. Sebagian laki-laki sadar, kamu penipu, aku cerai kamu, cerai tiga, enggak mungkin rujuk lagi. Ini orang masih berhasil. Dia tertipu, lalu dia sadar kalau dia tertipu, segera sadar. Sebagian lagi sudah terlanjur basah mandi sekali. Wis, kalian aja wis. Ini orang yang bodoh. Sudah tahu kalau tertipu tapi terus menerus dalam ketertipuannya. Subhanallah. Ini penting ayat ini. Sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita untuk Allah. Hidup ini untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi, mengabdi kepada Allah. Dunia ini sebentar, sebentar sekali. Nanti kalau kita mati baru tahu. Ma labithna illa yawman aw ba'da yawm. Seakan-akan kita di dunia seperti satu hari atau dua hari. Orang yang paling susah di muka bumi, paling susah di muka bumi, nanti hari kiamat dipanggil dia. Tapi dia orang beriman. dicelupkan satu celupan ke dalam surga, satu celupan saja. Lalu ditanya, apakah kamu pernah susah? Oh, tidak pernah. Tidak pernah susah sama sekali saya. Lupa semua susahnya dunia hanya dengan satu celupan ke dalam surga. Sebaliknya orang yang paling bahagia di dunia, tapi dia orang kafir atau fajir, bergelimang dalam dosa. Hari kiamat dipanggil, dicelupkan satu celupan ke neraka. Satu celupan saja. Lalu ditanya, kamu pernah bahagia atau tidak? Tidak pernah bahagia sama sekali. Semua bahagianya di dunia, lupa semuanya dia. Dengan satu celupan di neraka. Itu baru satu celupan. Bagaimana kalau dua celupan? Bagaimana kalau tiga celupan? Bagaimana kalau satu hari? Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Setengah hari 5 tahun. Setelah di pengadilan hari kiamat diputuskan, kamu masuk neraka 1 jam. 1 jam berapa tahun berarti? Kalau satu hari itu 1000 tahun. Berapa? 40 tahun. Katakanlah 1 jam itu 40 tahun. Di neraka 40 tahun. Apinya neraka itu lebih panas dari api dunia 60 kali lipat. 60 kali lipat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, api dunia cukup untuk membakar ya Rasulullah. Iya, memang cukup. Tapi oleh Allah neraka dilipatkan sampai 70 kali lipat. 70 kali lipat. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi inilah tujuan hidup ma'asyiral muslimin. Dunia ini sebentar, sebentar. Jangan sampai kita menyesal selama-lamanya gara-gara dunia yang sebentar ini. Hidup kita, sholat kita semuanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah rabbul alamin. La syarika lahu. Jangan menyekutukan Allah. Semuanya Allah. Cintanya Allah. Takutnya Allah. Harapannya Allah. Tawakalnya Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Wa bidzalika umirtu. Dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama kali pasrah kepada Allah. Jadi intinya adalah pasrah. Hidup ini pasrah kita kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Perintah Allah kita kerjakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Kita berusaha. Selesai. Pasrah. Seperti air mengalir. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tadi disebutkan nusuk adalah sembelihan untuk Allah. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan naharlah, berkurbanlah. Kurban itu secara umum menyembelih ya, itu dhabah. Pakai kata-kata dhabaha. Itu nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam dan yang lainnya, dhabaha. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ini arafil manami anni azbahuka, dabah, nyembelih ya, itu namanya dabah. Tapi di sini dipakai nahar, fasal lilarfika wanhar. Nahar yang dipakai di sini karena nahar itu adalah untuk nyembelih unta, namanya nahar. Yang dipakai nahar karena kurban yang paling afdol nomor satu adalah kurban seekor unta untuk satu orang. Satu unta satu orang itu paling afdol nomor satu. Karena itu yang dipakai adalah nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah untuk Tuhanmu juga. Di sini Allah menyebutkan salat dan kurban. Sebelumnya kan inna a'tainaka al-kautsar. Kami telah memberikan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang amat sangat banyak. Termasuk diantaranya adalah sungai Al-Kautsar di surga. Maka dari itu wahai Rasulullah, kamu bersyukurlah kepada Allah. Di antara bentuk syukurmu kepada Allah, kamu sholat karena Allah dan kamu kurban karena Allah. Jadi di antara bentuk syukur itu dengan beribadah. Di sini disebutkan perwakilan ibadah ada dua, sholat dan kurban. Kenapa? Karena sholat ini merupakan ibadah yang paling agung dan paling lengkap. Berupa ucapan ada, berupa hati ada, berupa perbuatan anggota tubuh ada. Sholat ibadah yang paling lengkap. Di dalam sholat ada qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Di dalam sholat ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Di dalam sholat ada istighfar. Di dalam sholat ada doa-doa. Di dalam sholat ada dua kalimat syahadat. Di dalam sholat ada sholawat. Lengkap, berbagai macam amalan. Kemudian juga ada gerakan-gerakan, ngangkat tangan, rukuk, sujud, dan yang lainnya. Jadi sholat ini ibadah yang paling lengkap dan paling prinsip. Karena itu hari kiamat yang pertama dihisab di antara amalan kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Sholatnya rusak, semuanya dianggap rusak. Parameternya sholat. Kemudian perwakilan yang kedua adalah kurban. Kenapa? Karena kurban ini ibadah harta yang paling agung. Dan selalu terulang tiap tahun. Kalau haji kan mungkin seumur sekali atau dua kali, terserah kemampuannya. Kalau kurban tiap tahun. Ibadah harta, kurban. Dan kurban yang paling bagus itu hewannya dipilih yang bagus, penampilannya bagus, tampangnya bagus, yang gemuk, dagingnya empuk, dagingnya lezat. Itulah kurban yang paling afdol. Dibeli tentu harganya mahal, lalu disembelih, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, roh daripada binatang itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kurban beliau selalu memilih hewan yang terbaik. Kambing kibas yang warnanya putih, kemudian matanya warna hitam, seperti ada celahnya sifatnya, lalu ujung kaki dan ujung tangannya itu warna hitam. Itu jenis kambing yang paling bagus, paling indah. Biasanya orang kalau punya kambing model gitu enggak disembelih, dipelihara, eman. Tapi dipersembahkan untuk Allah. Luar biasa. Karena kurban ini adalah merupakan ibadah yang paling agung, diberikan kepada selain Allah, itu adalah merupakan syirik akbar. Syirik akbar. Sebagian ahli tafsir menafsirkan di sini, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Maksudnya adalah salatlah Idul Adha, setelah salat Idul Adha kamu kurban. Ini juga betul, semuanya betul. Jadi gandengan, salat Idul Adha, kemudian setelah itu baru kurban. Kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dibawakan pula firman Allah surat Al-Baqarah 173, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah. Dan juga ada beberapa ayat yang semakna dengan ini. Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 145. Yang diharamkan oleh Allah itu diantaranya adalah al-maitah, bangkai. Kemudian ad-dam, darah. Maksudnya adalah ad-dam al-masfuh. Darah yang mengalir ya. Istilah kita sekarang itu DD. Jadi darah dikumpulkan. Lalu seakan-akan seperti hati. Kayak hati itu. Dijual di pasar. DD. DD itu hukumnya haram. Wadam. Adapun kalau darah yang nempel di daging, kita beli daging kambing atau daging sapi ada darah nempel kan? Lalu ketika dimasak keluar darahnya, itu tidak apa-apa, itu dimaafkan, itu halal. Darah yang nempel di daging ya, daging, ketika dimasak tampak di permukaan, itu tidak apa-apa, dimaafkan, halal. Jadi nggak harus dicuci dulu dagingnya, harus dicuci dulu. Karena kalau daging dicuci dulu nanti rasanya bisa berubah. Jadi setelah nyembelih kambing ya, kadang itu di tulang-tulangnya ada darah yang nempel, itu dimasak enggak apa-apa, walaupun kelihatan, dimaafkan. Itu dimaafkan. Yang dilarang itu adalah audamam masfuhan, darah yang mengalir. Ya, dibuat dede dan semisalnya. Kemudian walahmal khinzir, daging babi. Dan subhanallah terbukti secara ilmiah bahwa daging babi itu ada bakteri atau cacing ya, yang subhanallah yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi Allah itu ketika mengharamkan sesuatu berarti sesuatu berbahaya. Tidak mungkin Allah mengharamkan kalau tidak mengandung unsur bahaya. Tidak mungkin. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah, untuk berhala dan semisalnya. Itu yang dilarang. Kemudian dibawakan di sini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknati seorang anak yang melaknati ibu bapaknya. Anak melaknati ibu bapaknya. Ada atau enggak? Para sahabat heran ketika mendengar hadis ini. Rasulullah pernah mengatakan seorang anak itu yastumu walidayhi, mencaci maki orang tuanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, wahal yastumur rajul walidayhi, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang anak itu mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, qala na'am. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu, wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dia mencaci maki bapaknya orang, lalu orang itu mencaci maki bapaknya dia. Dia mencaci maki ibunya orang, lalu orang itu mencaci maki ibunya dia. Nah, ini istilahnya canda-candaan. Iya, canda-candaan. Ini sering kan? Kalau ada masalah dengan satu orang, oh ibumu, nah, ya ibumu dewe. Nah, sama. Ini namanya mencaci maki ibunya sendiri. Jangan, tidak mengikut-mengikut. Bapak ibu tidak ikut-ikut. Jangan dimasukkan. Kemudian, wala'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat. Dilaknat artinya adalah at-tardu minar rahmah. Diusir dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Jauh dari surga Allah. Kalau jauh dari surga, berarti dia dekat ke neraka. Nyembelih untuk selain Allah. Ada atau tidak? Banyak sekali. Seperti kemarin di Lapindo itu, sapi dimasukkan sana, dipersembahkan untuk, iya, di sana. Atau kambing dimasukkan, masukkan keluar lagi. Iya, seperti itu. Itu juga kebodohan. Kebodohan. Atau juga untuk jin. Sekarang itu kan ada orang sakit penyakitnya dipindahkan ke hewan. Ini di samping haram juga mendolimi binatang. Binatang tidak salah apa-apa kok dimasuki penyakit. Seperti itu. Menyembelih untuk selain Allah atau menyembelih untuk kuburan, menyembelih dipersembahkan untuk dia. Walaupun nyebut nama Allah lewat bismillah, yang jadi masalah bukan mulutnya. Yang jadi masalah adalah hatinya. Mulutnya bismillah, tapi hatinya niatnya untuk selain Allah, sama saja. Yang dinilai oleh Allah itu hati. Seperti orang itu ketika sholat isya, niatnya diucapkan, usalli fadl maghribi thalatha rakaat, Allahu akbar. Loh, tadi kan hati saya niatnya isya, tapi mulutnya maghrib. Bagaimana itu? Yang jadi itu isya. Soalnya di dalam hati, bukan di mulut. Kadang keliru. Karena itu niat dalam hati. Jadi walaupun mengucapkan bismillah mulutnya, tapi hatinya untuk selain Allah, tidak boleh. Lah sekarang kalau saya itu nyembelih untuk acara pernikahan, tidak apa-apa. Itu kan nyembelih untuk acara pernikahan, dimakan maksudnya. Ini dipersembahkan, memang dipersembahkan untuk berhala, untuk jin, untuk kuburan, untuk semisalnya. Untuk tumbal-tumbal, macam-macam, banyak sekali. Kemudian la'anallahu man awa muhditan atau muhdatan. Allah melaknati orang yang melindungi pelaku kriminal, muhditan. Ini bisa dibaca muhditan, bisa dibaca muhdatan, dan masing-masing punya arti. Allah melaknat orang yang melindungi muhditan, pelaku kriminal. Jadi ada pelaku kriminal, pencuri ya, yang mestinya dia dihukum, dilindungi oleh dia. Nah, ini haram hukumnya. Haram. Harus dihukum. Enggak boleh kita melindungi orang yang mestinya kena hukum had. Hukum had. Pernah pada zaman Nabi dulu, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita itu pinjam emas, lalu tidak mau mengembalikan. Enggak mau mengembalikan. Maka hukumnya sama dengan pencuri. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu akan dilaksanakan pemotongan tangan perempuan itu, dipotong tangannya. Mencuri kadar tertentu dipotong tangannya. Kemudian keluarganya malu karena dari keluarga terhormat. keluarga terhormat, malu, alangkah malunya kalau anak kami perempuan dipotong tangannya. Lalu mereka minta pertolongan sahabat Usamah bin Zaid untuk menjadi perantara, memberi syafaat agar Rasulullah tidak melaksanakan pemotongannya. Sahabat Usamah bilang, ya Rasulullah, jangan dipotong tangannya, ya Rasulullah. Rasulullah marah sekali. Kata Rasulullah, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu akan memberikan syafaat terhadap hukum had yang harus dilaksanakan? Tak boleh. Lalu Rasulullah mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, law kanat Fatimatu binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau Fatimah putriku mencuri, aku yang motong tangannya. Aku Islam adil. Lalu kata Rasulullah, umat-umat zaman dahulu binasa itu karena kalau yang berbuat jahat orang-orang tokoh masyarakat dibiarkan, enggak dihukum. Kalau yang berbuat jahat orang-orang kecil, orang miskin, dihukum. Seperti itu. Itu yang pertama, la'anallahu man awa muhditan. Yang kedua, la'anallahu man awa muhdatan. Ini artinya muhdat itu perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Allah melaknat orang yang melindungi penyimpangan-penyimpangan muhdat. Ada penyimpangan, penyelewengan dalam agama, dia lindungi penyelewengan itu, dilaknat. Karena orang yang melindungi penyelewengan, berarti dia meridhoi, merestui penyelewengan. Orang yang ridho sama dengan pelaku, walaupun dia tidak melakukan. Wah, ini bahaya loh, melindungi. Jadi kalau ada orang punya pemikiran liberal, itu jangan dilindungi. Kalau dilindungi orang punya pemikiran liberal, berarti yang melindungi dilaknat oleh Allah. Berarti dia ridho kepada pemikiran liberal. Dan seterusnya, itu satu contoh saja. Kemudian, wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas bumi. Ini juga mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, Allah melaknat Allah orang yang merubah tanda batas bumi. Jadi misalnya orang itu punya tanah ya, tanahnya dia itu 100 meter. Lalu dia mencuri setengah meter. Sehingga 100 setengah meter. Nah, ini. Tanda batasnya, patoknya itu oleh dia diundurkan, nyuri tanah. Oh, ini bahaya. Ini dosa yang bahaya. Bahkan ada hadis secara khusus masalah ini. Sabda Rasulullah, "Wiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Orang yang mendolimi tanah satu jengkal saja, maka nanti hari kiamat satu jengkal tanah itu dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi. Allahu Akbar. Satu jengkal tanah, 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Bagaimana kalau dia mencurinya itu 1 meter? Bagaimana kalau 10 meter? Bagaimana kalau 100 meter? Bagaimana kalau 1 hektar? Dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi. Mencuri tanah, hati-hati. Ada atau enggak ini? Banyak loh. Mungkin manusia enggak tahu, tapi Allah tahu. Ya, patoknya tuh diinggirkan sedikit. Malam-malam enggak ada orang, diinggirkan patokannya. Kemudian makna yang kedua, Allah melaknati orang yang merubah tanda-tanda petunjuk bumi. Tanda petunjuk bumi. Kan ada tanda ya. Kalau mau ke Surabaya tandanya kemana, mau ke Panjen mana, mau ke Blitar kemana gitu. Ini kan ke Surabaya ke utara sana, itu ada anak nakal, dirusak sama dia, tidak bawa ke sana. Sehingga ada orang tidak tahu jalan Surabaya, oh Surabaya sana. Santai aja dia. Tahu-tahu sampai Blitar loh. Kadang-kadang dirubah oleh orang, itu dilaknat oleh Allah. Dia merubah sehingga orang menjadi tersesat gara-gara dia merubah tanda-tanda. Ini juga banyak loh seperti ini. Kemudian sebenarnya juga ada lagi yang dilaknat oleh Allah di dalam hadis lain, di antaranya adalah mal'unun man 'amila fi 'amali qaumi Lut. Terlaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, perbuatan homoseksual. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara kandungan bab ini adalah menyembelih untuk selain Allah, itu menafikan keimanan dan itu bertentangan dengan tauhid dan termasuk syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram, seperti orang menyembelih untuk berhala, untuk salib, untuk nabi, untuk wali atau untuk siapa saja. Kemudian binatang yang disembelih untuk selain Allah